Ada seorang yang pedagang yang laris karena sebab orang tuanya meminta bantuan pada orang pintar tanpa sepengetahuan si anak pedagang tersebut. Bagaimana hukum harta hasil penjualan tersebut? Jangan tanya masalah itu. Tanya bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya yang berbuat sebuah kesalahan besar, yaitu datang ke dukun-dukun. Harus diingatkan, diperingatkan, dan kemudian dinasehati terus. Hentikan. Kalau ada jimat, buang jimatnya. Kalau ada raja-raja, cabut rajanya. Kalau di tokonya ada sesuatu, buang, bakar. Itu harus dilakukan. Kalau untuk masalah hasilnya jadi bagaimana, jangan tanya saya. Saya tidak tahu. Tidak tahu betul. Tidak tahu, jahil.